bagi diriku dengan dirimu menjalin cerita berbagi suka duka walau kita sama saling mencinta. Bila di sana di depan kita tirai menghalangi perjalanan ini, diriku mengerti dan dapat merasakan semua yang kau rasa di saat ini. Sa